Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang yaumul akhir. Ya, terakhir kita membahas tentang masalah sirat, kemudian Fansarah rahimallahu ta'ala mengatakan fa'idha abaru ala sirat, jika orang-orang yang beriman itu telah sukses melewati sirat, maka mereka akan diminta berhenti di kontorah, mereka akan diminta berhenti di satu jembatan, yang jembatan ini adalah bainal jannati wan nar, terletak di antara surga dan neraka. Lalu di tempat ini akan terjadi kisos di antara orang-orang yang beriman, sebagiannya dengan sebagian yang lain, berkaitan dengan kezaliman yang terjadi antara satu dengan yang lain. Namun satu hal yang perlu diketahui, bahasanya kisos atau hukum balas yang terjadi di kontorah berbeda dengan kisos yang terjadi di arasati yaumil qiyamah, yang terjadi di padang mahsyar. Karena kisos ini wallahu a'lam maksudnya adalah agar hati itu kosong dari dengki, dari dendam, dan dari hasad satu dengan yang lain, dengan tujuan dan maksud supaya mereka, orang-orang yang beriman, masuk surga dalam kondisi dan sifat yang terbaik. Wadhalika anal insan, karena telah menjadi sifat manusia, meskipun dia telah kezaliman yang terjadi pada dirinya telah mendapatkan balasan, artinya orang yang iktada alihi, orang yang berbuat zalim kepadanya telah diberi hukuman yang setimpal, falabuta ayabqa fi qalbihi syai', namun hati itu tetap ada ganjalan, hati tetap ada ganjalan dengan orang yang pernah menyakitinya meskipun dia telah dihukum dengan hukuman yang setimpal. Namun perasaan orang yang terzalimi tetap ganjel dengan orang yang zalim kepadanya. Maka ada padanya ghil, ada padanya walhaqat, ada padanya dendam, ada padanya ghil atau ganjalan hati kepada orang yang iktada alaih, yang zalim kepadanya. Oleh karena itu maka penduduk surga tidaklah diperkenankan masuk surga kecuali setelah mereka mendapatkan kisos yang sempurna, sehingga tidak ada lagi ganjalan di hati orang yang pernah dizalimi dengan orang-orang yang membaliminya, sehingga mereka masuk surga dalam kondisi yang terbaik, mereka telah dibersihkan dan dibersihkan, baru setelah itu diizinkan untuk masuk surga. Ya, pembersihan yang perasaan dongkol dalam hati itu terjadi di kontorah. Kalau kisos atau hukum balas seorang yang zalim pada orang yang lain, maka itu terjadi di mahsyar. Maka di situ nanti akan terjadilah orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang jatuh pailit karena ganjaran yang banyak itu diambili oleh orang-orang yang dia zalimi. Maka disitulah nanti akan kelihatan manfaatnya orang itu digunjing oleh orang lain, dirasani orang lain, dia akan dapat transferan pahala dari orang yang membicarakannya. Itu di arsatil qiyamah atau di nama lain untuk padang mahsyar. Namun di kontorah itu ada kisos yang kedua. Kisos ini tujuannya adalah untuk membersihkan dongkol, perasaan mendongkol yang ada pada hati orang-orang yang terzalimi terhadap orang yang pernah berbuat zalim kepadanya. Akan tetapi pintu surga tidaklah dibukakan sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka Nabi meminta syafaat secara langsung, yaitu meminta kepada penghuni, kepada malaikat penjaga surga, pintu surga, untuk membukakan pintu untuk para penduduk surga sehingga mereka bisa masuk surga. Sebagaimana Nabi memberikan, hanyalah Nabi memberikan syafaat untuk semua makhluk supaya Allah segera memberikan keputusan di antara mereka sehingga mereka mendapatkan kenyamanan dari kengerian, kesusahan dan kesusahan yang menimpa mereka di arsatil qiyamah atau mahsyar. Inilah dua syafaat yang khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syafaat untuk penghuni mahsyar supaya segera mendapatkan keputusan. Dan syafaat untuk penduduk surga supaya pintu surga segera dibuka sehingga mereka bisa memasukinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua syafaat. Yang pertama adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesusahan dan kengerian di padang mahsyar, dan yang kedua adalah untuk terwujudnya apa yang mereka harapkan, yaitu terbukanya pintu surga sehingga setelah pintu surga dibuka mereka pun memasukinya. Dan orang yang pertama kali masuk surga di antara manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum manusia lainnya. Dan umat para nabi yang pertama kali masuk ke surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun penghuni neraka wal iyadu billah, maka mereka akan digiring menuju neraka dengan bentuk rombongan-rombongan. Yaitu mereka masuk satu rombongan ba'da ummatin, setelah rombongan yang lain. Dan Allah katakan kullama dakhulat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali ada satu rombongan penghuni neraka masuk neraka, maka dia mencaci maki penghuni sebelumnya. Dia mencaci maki penghuni sebelumnya. Wal iyadzu billah. Athaniyatu tal'anu al-ula, rombongan yang kedua melaknat, mencaci maki, ngumpat-ngumpat rombongan yang pertama dan seterusnya. Sebagiannya cuci tangan dari sebagian yang lain. Sebagiannya berlepas diri daripada sebagian yang lain. Maka di hari itu adalah hari tidak manfaat, orang yang sekedar berbuat ikut-ikutan. Orang tidak lagi bisa mengatakan, saya cuma ikut-ikutan bapak itu, saya cuma rubuh-rubuh gedang, saya cuma ngombyongi. Hari itu tidak bisa lagi kata-kata semacam itu bermanfaat. Kalau di dunia mungkin di depan polisi manfaat. Ini kamu kok ada di tempat situ, wah saya cuma ini duduk-duduk saja pak polisi, tidak ngapa-ngapain ya di situ. Saya cuma ikut meramaikan, gak ngapa-ngapain saya, bukan. Itu manfaat mungkin dilepas, namun hari itu gak ada manfaatnya. Kamu ikut berbuat, meskipun kamu bukan yang bukan provokatornya, bukan pelaku utamanya, bukan aktor intelektualnya, semuanya tanggung jawab sendiri-sendiri. Gak bisa orang, saya cuma derek, saya cuma penderek, saya cuma ikut-ikutan, gak manfaat. Hari itu adalah hari di mana yang ngajak itu cuci tangan dari yang diajak. Yang diajak juga cuci tangan dari maki-maki orang yang mengajaknya. Nas'alullah al-afiyah. Fa'idha atau ilan nar, dan ketika rombongan neraka ini, ketika mereka mendatangi neraka, mereka jumpai pintunya telah terbuka. Hatta yubratu bi'adabiha. Tujuannya apa? Supaya mereka dibuat kaget langsung mendapatkan siksaannya. Begitu sampai sudah langsung disiksa tanpa diduga-duga, tidak ada kemudian persiapan, oh ini pintu nanti mau disiksa baru masuk, tidak. Begitu ini sudah langsung mendapatkan siksaannya. Wal iyadu billah, maka mereka pun memasuki neraka, dan orang kafir itu dikekalkan dalam neraka abadal abadin, selama-lamanya. Mereka penghuni, maka orang-orang kafir itu kekal di neraka bukan karena mereka kekal, karena Allah menetapkan dan menakdirkan supaya mereka kekal. Ila abadin la muntaha lahu, seterusnya yang tidak ada titik akhirnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya dalam Al-Qur'an, ada 3 ayat dalam Al-Quran yang menegaskan kalau orang kafir penghuni neraka itu selama-lamanya. Kalau ayat yang bicara tentang penduduk surga itu kekal di surga sangat banyak. Kalau ayat yang bicara orang kafir penghuni neraka itu di neraka selama-lamanya cuma 3 ayat dalam Al-Qur'an. Ya, 3 ayat yang hanya ada 3 ayat dalam Al-Qur'an yang menggunakan kata-kata abadan selamanya untuk penghuni neraka dari kalangan orang-orang kafir. Yaitu firman Allah di surat An-Nisa, innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfir lahum bala liyahtiyahum tariqa. Sesungguhnya orang-orang kafir dan musyrik, maka Allah tidaklah akan mengampuni mereka dan tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka illa tariqa jahannam, kecuali petunjuk untuk menuju jalan neraka. Khalidina fiha abada, mereka tinggal abadan selamanya di dalam neraka. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan itu adalah satu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah di surat Al-Ahzab nih 64 sampai 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la'anal kafirina wa a'talahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah siapkan untuknya api yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada, mereka tinggal selamanya di dalam neraka. La yajiduna waliya wala nasira, mereka tidaklah mendapatkan orang dekat yang bisa memberi syafaat, tidak pula penolong yang bisa membebaskan mereka dari siksa neraka. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, hari itu adalah siksa neraka, adalah hari di mana wajah orang itu dibolak-balik, kayak manggang kemudian bakar ayam atau bakar ikan, bolak-balik. Nah, ini sudah kemudian balik lagi dan seterusnya. Namun itu nanti adalah wajah manusia. Allah katakan, yaumatuqallabu wujuhum finnar, hari itu adalah hari di mana wajah penghuni neraka itu dibolak-balik kayak menggang sate, kayak bakar sate, namun itu di neraka. Dan pada hari itu adalah hari di mana orang-orang yang sekedar ikut-ikutan rubuh-rubuh gedang, namun dalam kejelekan, ya, dalam kemungkaran, dalam memusuhi kebaikan, ya, maka mereka akan mengatakan, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Duh, seandainya dulu kami taat pada Allah dan Rasulnya, bukan taat kedar tokoh, taat kepada sekedar pimpinan, taat kepada ustaz, kiai dan semacam itu yang tidak mengajak taat kepada Allah dan Rasulnya. Duh, seandainya dulu kami mau taat pada Allah dan Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Dan mereka mengatakan, ya Allah, dulu kami sekedar taat ikut-ikutan pimpinan kami dan pembesar-pembesar kami, dan merekalah yang menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim dhi'fain minal adzab. Maka hari itu hari adalah di mana pengikut itu meminta kepada Allah, ya Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada bos-bos kami, berikanlah kepada pimpinan-pimpinan kami, tetua-tetua kami, yang menyesatkan kami dari jalan kebenaran, dari jalan Islam, berikanlah untuk mereka di'fain minal adab, siksaan 2 kali lipat. Wal anhum laknan kabira, dan ya Allah, laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Demikian ucapan pengikut untuk orang yang diikuti. Demikian nasib dan keadaan, penyesalan, kegemesan orang yang cuma sekedar rubuh-rubuh gedang, namun sekedar ikut-ikutan, namun ngikuti orang yang ngejak keblinger, bukan ngejak pada Quran dan Sunnah, namun ngejak kepada dirinya sendiri, ngejak kepada ormasnya, ngejak kepada pendapatnya, dan bukan mengajak pada Allah dan Rasulnya. Demikian di surat Al-Ahzab ayat 64 dan 68. Dan ayat yang ketiga dalam Al-Quran yang menegaskan kalau penghuni neraka itu abadan selamanya dalam neraka untuk orang-orang kafir, surat Jin ayat yang ke-23. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, Barang siapa maksiat pada Allah dan Rasulnya, dan yang dimaksudkan adalah maksiat yang maksiat, yaitu kekafiran dan kemusyrikan, maka untuknya api neraka, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam neraka selamanya. Inilah tiga ayat dalam Al-Quran yang semuanya menegaskan bahasanya penghuni neraka, orang kafir penghuni neraka itu abadan selamanya di neraka. Dan tentu tidak ada, tidaklah teranggap perkataan siapapun setelah terdapat, setelah kita jumpai firman Allah Azza wa Jal, sebagaimana penduduk surga itu kekal di dalam surga abadan selama-lamanya. Dan ayat yang bicara tentang hal ini, kalau untuk surga sangat banyak. Kalau untuk neraka itu ada tiga ayat yang menegaskan kalau ada abadan untuk orang kafir yang masuk dan berada dalam neraka. Dan tiga ayat itu sudah lebih dari cukup bagi orang-orang yang beriman. Ya, karena untuk kemudian kita meyakini apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, cukup satu ayat. Cukup satu ayat kita sudah yakin benarnya hal tersebut. Apalagi ini sampai tiga ayat. Nah, lalu bagaimanakah dengan di surat, jika ada yang bertanya, bukankah Allah berfirman di surat Hud, fa'amal ladina saku fa'finar, maka adapun orang-orang yang celaka, itulah orang-orang yang dimasukkan dan berada dan tinggal dalam neraka. Mereka selamat dalam neraka, mereka kemudian zafir wa syahir, mereka mengerang dan mengeluh, ya, kesakitan, kesusahan. Khalidina fiha, mereka berada di dalam neraka, madamati samawati wal ard, selama adanya langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Tuhan menghendakinya. Inna rabbaka fa'alu lima yurid, sunya Rabbmu itu melakukan apa saja yang dia inginkan. Wa ammal ladina su'idu, adapun orang-orang yang berbahagia, fafil jannati khalidina fiha, maka mereka di dalam surga, mereka berada dalam surga, madamati samawati wal ard, selama adanya langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Allah berkehendak, atau an ghairu majdzuz, pemberian yang tidak pernah terputus. Maka untuk penduduk surga ada kata-kata pemberian yang tidak pernah putus, majdzuz artinya maqto, tidak pernah terputus, artinya pemberian yang daimun, yang bersifat terus-menerus. Sedangkan untuk penghuni neraka, maka ayatnya ditutup dengan inna rabbaka fa'alu lima yurid, sesungguhnya Tuhan melakukan apa saja yang dia kehendaki. Maka apakah bisa ditangkap isyarat dari ayat ini bahasanya penghuni neraka itu akan ada masa akhir untuk azab dan siksaannya? Jawabannya tentu kita katakan tidak. Akan tetapi karena penduduk surga itu bolak-balik dalam nikmat, binikmatilah dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jelaskan bahasanya pemberian dan anugerah Allah untuk penduduk surga tidak akan pernah berakhir. Adapun mereka penduduk neraka, karena mereka bolak-balik berada dalam neraka, dalam siksa neraka, dan itu dengan sebab keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan innallaha fa'alu lima yurid, sesungguhnya Allah melakukan apa saja yang dia inginkan. Dan tidak ada yang bisa membantah hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menginginkan agar penduduk neraka itu berada dalam neraka, maka Allah lakukan apa yang dia kehendaki. Inilah perbedaan antara penduduk neraka dan penduduk surga. Penduduk surga, Allah tutup ayatnya dengan mengatakan pemberian mereka tidak pernah berhenti. Sedangkan untuk penduduk neraka, Allah katakan mereka mengalami apa yang mereka alami, bolak-balik dalam siksaan neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melakukan apa saja yang dia inginkan. Demikian penelitian yang bisa disampaikan berkaitan dengan pembahasan panjang tentang al-iman bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir. Ya, nah kalau maka kita lihat berkaitan dengan surat Hud ayat 106 sampai 108, banyak orang yang bertanya di tempat kita tentang ayat ini dan menanyakan apakah ayat ini menunjukkan bahasanya surga dan neraka itu tidak kekal. Namun lihat kalau orang Arab yang tanya sama orang kita yang tanya beda. Kalau orang Arab tanyanya kenapa kalimat penutupnya itu yang untuk penduduk neraka, Allah katakan inna rabbaka fa'alu lima yurid, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Untuk penduduk surga, pemberian dan anugerah Tuhan untuk penduduk surga tidak pernah terputus. Kenapa kok kalimatnya beda? Apakah ini bisa mengisyaratkan lo yang tidak pernah terputus adalah penduduk surga? Berarti penduduk neraka itu putus, sehingga artinya neraka tidak kekal. Nanti telah dijawab, itu tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Itu adalah karena penduduk neraka itu adalah mereka masuk neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan dan Allah melakukan apa yang saja yang Allah kehendaki. Sedangkan penduduk surga itu masuk surga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan anugerah Allah, maka Allah katakan nikmat Tuhanmu tidak pernah putus untuk penduduk neraka. Lain hanya dengan orang kita di tempat kita yang menanyakan surat Hud, tidak di situ pertanyaannya. Namun pertanyaannya kenapa di sini ada kata-kata mereka berada dalam neraka madamati samawati wal ard, selama ada langit dan bumi. Selama ada langit dan bumi. Demikian juga untuk penduduk surga demikian, untuk penduduk neraka juga. Untuk penduduk neraka demikian, untuk penduduk surga juga demikian. Ada kalimat selama ada langit dan bumi. Loh, itu berarti gitu, berarti saat, kalau ini berarti ini menunjukkan kalau neraka itu tidak kekal dan surga itu tidak kekal. Itu pertanyaannya demikian. Pertanyaan orang di tempat kita demikian, dan saya mendapatkan pertanyaan ini bolak-balik. Itu pertanyaannya di situ. Kalau orang Arab tanyanya tadi di bagian akhir pembahasan tentang penduduk surga dan penduduk neraka. Di situ itu tidak muskil kalau orang Arab. Orang Arab di situ enggak membingungkan. Kenapa? Karena kalau dibaca utuh memang sudah jelas. Allah katakan orang yang di neraka itu berada di dalam neraka selama ada langit dan bumi, kecuali jika Allah berkehendak yang lain. Ini sudah. Allah berkehendak untuk kekal, kan selesai. Dan Allah, realitanya Allah berkehendak untuk kekalnya mereka di neraka. Dengan banyak ayat yang menunjukkan semacam ini. Kalau untuk neraka dengan 3 ayat dalam Al-Quran, selesai. Demikian juga untuk penduduk surga, Allah katakan mereka tinggal di surga selama ada langit dan bumi. Namun masih ingat ada terusannya, kecuali jika Allah berkehendak. Dan Allah berkehendak untuk memanjangkannya, dan memanjangkannya untuk selamanya. Sehingga tidak ada hal yang membingungkan untuk madamasamawati wal ard, selama ada langit dan bumi. Namun yang menarik, dan itu kalau pertanyaannya orang Arab yang faham bahasa Arab, maka yang menarik adalah kenapa kata penutup yang beda antara untuk pembahasan penduduk surga dengan pembahasan penduduk neraka. Tidak di masalah mereka di neraka dan mereka di surga selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan berkehendak yang lain. Karena dengan ada tambahan kecuali jika Tuhan berkehendak yang lain, sudah selesai. Dan realitanya Allah berkehendak yang lain, dengan banyak ayat yang menunjukkan hal tersebut. Kalau penduduk neraka itu kekal di neraka dan penduduk surga itu kekal di surga. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka pembahasan panjang tentang yaumil akhir telah berakhir. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan masalah masih di rukun iman. Yang berikutnya adalah wa antum min bil qadari khairihi wa syarihi, beriman dengan takdir, baik takdir yang baik ataupun yang jelek, yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, dan inilah rukun iman yang keenam. Dan yang dimaksud dengan takdir adalah segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan pena takdir, Allah berkata kepada pena, ya, catatlah. Maka pena pun bertanya kepada Allah, wahai Rabbku, apa yang aku catat? Maka Allah katakan, catatlah semua yang terjadi. Fajar fitul kalsa, maka bekerjalah pena tersebut sejak waktu itu, mencatat semua apa yang terjadi sampai hari kiamat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Oleh karena itu, maka setiap yang akan menimpa orang itu tidak mungkin akan meleset. Jika garisnya ini kena, itu tidak akan mungkin meleset. Dan semua yang Allah takdirkan itu meleset dan tidak mengenai seseorang, maka tidak mungkin akan menimpanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an secara global. Ya, maka ada sejumlah ayat global yang menunjukkan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di surat Al-Hajj ayat yang ke-70, Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard, ma fis sama'i wal ard. Tidakkah engkau tahu bahasanya Allah mengetahui semua yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Semua yang terjadi di langit dan di bumi itu semua ada dalam catatan, yaitu lauhil mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan itu adalah satu hal yang mudah bagi Allah. Demikian juga di surat Al-Hadid ayat yang ke-22, Allah katakan ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah terjadi satu musibah di muka bumi, wala fi anfusikum, tidak pula pada dirimu sendiri, illa fi kitabin, kecuali sudah ada dalam catatan, yaitu lauhil mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan kejadiannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan itu adalah satu hal yang mudah bagi Allah. Min qabli an nabra'aha artinya min qabli an nakhluqaha, sebelum kami menciptakannya, yaitu sebelum kami menciptakan bumi, dan sebelum kami menciptakan kalian, dan sebelum kami menciptakan musibah, semuanya sudah tercatat. Dan Allah tegaskan bahasanya Allah mencatat segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan ketika kita supaya kita menjadi orang yang beriman dengan iman yang benar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ada 4 poin yang wajib diimani dan diyakini. Yang pertama adalah mengimani dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Dan ayat yang menunjukkan hal ini sangatlah banyak dalam Al-Qur'an. Allah menegaskan dan menyebutkan bahasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Semisal firman Allah Ta'ala di surat Talaq ayat yang ke-12, Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian, Allah ciptakan manusia supaya diantara tujuannya adalah supaya mereka berilmu. Mereka punya ilmu bahasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat yang ke-59, dan di sisi Allah kunci-kunci pengetahuan masa depan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dialah yang mengetahui apa yang terjadi di daratan dan di lautan, dan tidaklah satu daun itu jatuh kecuali Dia mengetahuinya. Demikian juga biji di kegelapan bumi, tidak ada satupun yang basah dan yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali dalam catatan yang menjelaskan segalanya. Maka poin yang pertama kita meyakini supaya kita akan faham dan bisa mengimani takdir dengan baik dan benar, maka kita sadar dan kita imani Allah tahu segalanya. Allah tahu apa yang telah terjadi dan apa yang terjadi dan apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, seperti apakah kejadiannya. Kemudian yang kedua adalah mengimani dan meyakini bahasanya Allah telah catat takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Allah catat 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka segala sesuatu yang kainun terjadi itu telah tertulis dan intaha minhu, dan proses pencatatan sudah selesai. Maka pena takdir telah kering dan lembaran-lembarannya telah dilipat. Oleh karena itu, semua yang Allah takdirkan menimpa kita tidak mungkin meleset, dan yang Allah takdirkan tidak akan menimpa kita tidak mungkin akan menimpa kita. Yang karena keimanan dengan takdir inilah, maka kaum muslimin adalah orang-orang yang gagah-gagah di medan jihad dan di medan perang. Karena mereka meyakini bahasanya maju ke medan perang itu tidaklah memendekkan umur, sebagaimana tidur nyenyak di rumah itu juga tidak memanjangkan umur. Maka jadilah mereka para pemburu-pemburu kematian di medan-medan jihad dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh karena itu Nabi mengajarkan, maka jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka jangan berandai-andai berkaitan dengan kesedihan terkait masa silam, dengan mengatakan seandainya saya yang lakukan adalah begini, maka tidak akan terjadi begitu. Karena kenapa ini tidak boleh dilakukan? Karena ini adalah sesuatu yang telah dicatat, tidak boleh tidak akan terjadi sebagaimana yang telah Allah catatkan dan Allah takdirkan. Oleh karena itu, maka itu diantaranya adalah jawaban untuk pertanyaan sebagian orang ketika kenapa Adam itu memakan buah pohon larangan sehingga terusirlah dia dari surga, dia dan anak keturunannya dari surga. Maka kita katakan, ingat awal ayat, Allah menciptakan Adam untuk di bumi bukan untuk di surga. Allah katakan kepada manusia, kepada para malaikat, ini ja'ilun fil arti khalifah. Aku mau jadikan makhluk di bumi, bukan di surga. Sejak awal memang Adam itu diciptakan untuk di bumi, Allah tegaskan, bukan untuk jadi penghuni surga. Maka tidak perlu berandai-andai dosa andainya Adam itu tidak melakukan apa yang Allah larang, kita tentu hidup enak di surga. Allah Subhanahu wa taala sudah sejak awal mengatakan di depan para malaikat, Allah akan ciptakan Adam, dan itu Allah ciptakan Adam untuk jadi penghuni bumi dan bukan untuk jadi penghuni surga. Ya, meskipun dari situ maka kemudian kita ketahui bahasanya rumah asal kita manusia adalah surga, dan jangan salah jalan untuk kembali ke rumah asal. Jangan salah jalan untuk kembali ke rumah asal. Kita ini di perantauan, di dunia itu di perantauan. Jangan kemudian menikmati perantauan sampai lupa kampung halaman. Sampai lupa kampung halaman. Hanya menikmati surga lupa dengan kampung halaman. Nah, karena itu maka ada satu ungkapan, hubul watan minal iman, cinta kampung halaman itu bagian dari iman. Yang ini asalnya kalau dinisbatkan sebagai hadis Nabi adalah hadis yang dhaifun jiddan, ya hadis yang sangat lemah. Namun seandainya kita anggap maknanya adalah benar, atau kemudian seandainya itu benar, maka ada ulama yang ngasih makna bahasanya yang dimaksud dengan al-watan, tanah kelahiran, itu adalah surga. Itu adalah surga. Cinta untuk kembali ke surga itu bagian dari iman. Adapun cinta Purwosari, nah itu karena tanah kelahirannya di Purwosari, maka bukan bagian dari iman. Itu satu hal yang fitri dimiliki oleh semua orang. Ya, tidak ada orang yang lahir di satu tanah kelahiran yang di sana ada banyak kenangan masa kecil, masa di sana ada kerabat dan sebagainya, kecuali dia cinta dengan tanah kelahirannya, ada rindu dengan itu. Namun itu bukanlah kerinduan kepada tanah yang nilainya iman, karena tidak mendorong untuk taat. Ya, tidak ada dampaknya apa, cuma pingin mudik saja kan? Cuma kemudian sikhum apa-apa. Enggak kemudian mendorong untuk taat, mendorong untuk beriman dan seterusnya. Oleh karena itu, maka itu satu hal yang alami, normal, dimiliki oleh mukmin dan kafir, sehingga bukanlah tolak ukur, sehingga tidaklah layak untuk disebut sebagai iman. Oleh karena itu, maka kalau dianggap saja itu adalah satu ungkapan yang benar, ya, maka yang dimaksud dengan hubul watan, cinta tanah kelahiran, itu bagian dari iman. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala di kitab beliau Kasful Ghummah an Hali Ahlil Ghurbah, beliau katakan yang dimaksud dengan al-watan adalah al-jannah. ya, tempat cinta kampung halaman atau kampung asal itu bagian dari iman, yaitu cinta ingin kembali ke surga. Dan berupaya untuk tidak salah jalan kembali ke kampung halaman. Jangan kemudian salah jalan malah ke neraka. Maka rasa cinta dengan rasa cinta semacamnya akan mendorong orang untuk taat. Kalau orang usai ingin kembali ke kampung asal saya, di mana di situ Adam pertama kali tinggal, ya, ayah saya Adam pertama kali tinggal, maka ini akan mendorong orang untuk taat, untuk kemudian untuk menghindari maksiat, untuk semangat menjalankan apa yang Allah perintahkan. Maka karena itu ada sesuatu yang telah tertulis, tidak boleh tidak terjadi sebagaimana Allah tuliskan, maka tidak ada tempat berlari darinya apapun yang kita lakukan, maka itu akan terjadi sebagaimana fal amru sayakunu ala ma waqa'a, maka realitanya akan terjadi sebagaimana yang terjadi, tidak akan berubah sama sekali, karena adalah perkara yang telah selesai ditulis. Ya, demikian yang kita baca, kita kasih kesempatan malam hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.